mendung tanpa hujan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awal dewe tau duwe bayangan, besok yen wes waya umah-umahan, aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beto dalam. DC Musik Loki. Yes, DC Musik. Wah, Jarto Eke. Ah, Jose. Ada best talent, Popel dan T. Mendung tanpa hujan. Maku peparengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Pati menang-menangan, parkui sayang-sayangan, beto pilihan nganti pedot balian. Mendung tanpa hutan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisah, aku kiri kowe kanan, wis beda dalam. DC Musik luar biasa. Sayang-sayang, kadang beto pilihan nganti